Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sekarang kita belajar matan yang baru, hukmul ma'tufi bi harfin min hadhil hurufi, masih terkait dengan ataf. Atfu mada? Atfu nas, naskin. Naam. Hukum ma'tuf hukum yang ma'tuf dengan salah satu huruf dari huruf-huruf ini. Qala Abu Abdullah Muhammad Ibn Muhammad bin Dawud As-Sinhaji Al-Ma'ruf bin Ajur Rum rahimahullah, fa in atafta ala marfu'in rafa'ata, apabila engkau mengatofkan kepada marfu', maka engkau merafa' ma'tuf tersebut. Au ala mansubin nasabta, atau atas mansub maka engkau nasab ma'tuf itu. Au ala makhfudin khafadta, atau engkau atofkan kepada makhfud maka engkau khafad jar ma'tuf itu. Ala majzumin jazamta, atau atas majzum maka engkau jazam ma'tuf itu. Taqulu qama zaidun rafa' ini, wa amrun ya juga di rafa', wa ra'aita zaidan ini mansub, wa amran ma'tufnya juga di nasab, wa marartu bi zaidin ini majrur, maka atofnya ma'tufnya juga di jar, wa amrin. Naam. Pemurutu bizaidun amrin. Kemudian untuk jazm, wazaidun lam yakum walam yakud. Contoh ini salah, nanti akan ditambih di akhir syarah. Nah, salahnya di mana? Salahnya zaidun lam yakum harusnya wayakud, tidak pakai lam. Nanti akan dijelaskan di akhir syarah. Karena zaidun lam yakum walam yakud, yakud majzumnya dengan lam, dimasuki lam, bukan karena ma'tuf kepada ya yaqum, itu kelirunya. Naam, aqulu hadhihi al-hurufu, yani kata syarih hadahullah, hadhihi al-hurufu taj'alu ma ba'daha musyarikan lima qablaha fil hukmi al-i'rabi. Huruf-huruf ini menjadikan kata yang setelahnya ya musyarikan lima qablaha, musyarikan lima qablaha, fil hukm al-i'rabi ya, menyamai kata sebelumnya dalam hal hukum i'rab. Min rafin atau nasbin atau khafdin atau jazmin, berupa rafa, nasab, khaf atau jazm. Farrafu nahu qama zaidun wa amrun ya, qama zaidun ini jumlah fi'liyah, fi'lun wa fa'il, wa harfu athfin, amrun fa amrun ma'tufun ala zaidun wal ma'tufu ala al marfu marfuun mithluh, begitu cara mengi'rabnya. Nah, wan nasbu nahu ra'aitu zaidan wa amran, ra'aitu zaidan jumlah fi'liyah, ra'aitu fi'lun wa fa'il, zaidan maf'ulun bihi mansubun bil fi'li, al waw harfu athfin, amran fa amran ma'tufun ala zaidan wal ma'tufu ala al mansubi mansubun mithluh, wal khafdu nahu marartu bi zaidin wa amrin, marartu juga fi'lun wa fa'il, al-bahar fujar, zaidin majrurun bilba, wal-jar wal-majruru mada? Mutaallikun bi bil-fi'li, al-waw harfu atfin, amrin fa'amrin ma'tufun ala zaidin wal-ma'tufu ala al-makhfudi makhfudun mithlu, wal-jazmu nahu zaidun lam yakum wa yak'ud. Ini contoh yang benar tanpa mengulangi lam setelah harfu atfin, zaidun lam yakum wa yak'ud. Ini jumlah ismiyah, Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Tayyib, lam harfu madza jazmin wa nafiin wa qalbin. Ya. Mabni 'ala sukun. Naam. Yaqum majzumun bilam. Alamatu jazmihi as-sukun al-zahir. Tayyib. Al-akhir. Tayyib. Sukun. Madha baqiyah min i'rabi? Idza dhukira al-fi'l al-ma'lum faltamis al-fa'il. Baqiya al-fa'il. Fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Baqiya madha? Zaidun mubtada idzan. Naltamis al-khabar. Lam yakum al-jumlah min al-fi'l wal-fa'il fi mahalli raf'in khabarun lil mubtada. Tayyib. Al-waw harfu atfin. Yak'ud. Fayak'ud fi'lun mudari'un ma'tufun ala yakum. Wal-ma'tufu ala al-majzumi majzumun mithluh. Jelas ya? Ini contoh yang benar. Tambih. Ini. Tambih. Peringatan atas kesalahan Ibnu Ajurrum rahimahullah. Ya, ini waham dari beliau. Qaulul musannifi wa Zaidun lam yaqum wa lam yaq'ud. Hadzal mithalu khata'un. Contoh ini salah. Kenapa? Li'annal jazma fi yaq'ud, karena sesungguhnya jazm pada yaq'ud bilam, dengan lam. Walaysa bil adfi. Jadi kalau kita i'rab wa Zaidun lam yakum, kita mengatakan al-waw harfu adfin, lam harfu jazmin, wa nafi wa qalbin, yak'ud majzum fi'l mudhari'un majzumun bi bilam. Bukan majzum karena ma'tuf ala yakum al-majzum, tapi bilam. Nah. Jadi fahami? Baik. Fasawabu hadfu lam ats-tsaniyati. Yang benar hadfu lam ats-tsaniyati kama taqaddama fi syarh, sebagaimana telah lewat dalam syarah, wallahu a'lam. Nah, perhatikan di i'rab menyempurnakan i'rab tadi, Zaidun lam yakum wa yak'ud. Di sini di i'rab wa jumlatu lam yakum wa yak'ud. Semuanya di i'rab sebagai fi mahalli rafin khobar al-mubtada. Lihat di hasyiah itu. I'rab nomor 3. Zaidun lam yakum wa yak'ud. Nah, sini dikatakan apa? Wa jumlatu lam yakum wa yak'ud fi mahalli rafin khabar al-mubtada. Jadi selesaikan dulu semua i'rabnya ini, berdasarkan ini sampai ujung, kemudian lam yakum wa yak'ud jumlah ini fi mahalli raf'in khabar. Nah. Semuanya khabar terhadap Zaid, karena yak'ud diathafkan kepada ya yakum. Ya. Paham ya? Perhatikan itu. Wa jumlatu lam yakum wa yak'ud fi mahalli rafin khabar mubtada. Jadi i'rab dulu sampai akhir, kemudian semuanya di'rab sebagai khabar fi mubtada. Naam. Faidah. Idza takarrarat al-ma'tufatu apabila ma'tuf itu ya berulang kali. Ya. Apabila yang diatofkan itu berulang kali, ma'tuf-ma'tufnya itu berulang kali, jadi bukan hanya satu gitu, tapi berkali-kali, ya, diatofkan. Wa kana harful atfi la yufidu tartiba. Nah, perhatikan, wa kana harful atfi la yufidu tartiba, dan huruf atof itu tidak, ya, memberi faedah, tidak menunjukkan adanya urutan tertib. Kalwawi seperti alwaw. Wakadzalika mithlul wawi mada. Huruf ataf yang semisal dengan wawi, yakni limutlakil jama', la yufidu tertib wal ma'iyah. Wahada qalilun fil Arab penggunaannya sebagai ataf. Itu apa? Hat, hatta. Nah, kanat kulluha, kanat kulluha ma'tufatan alal awwali. Adalah seluruhnya, seluruh ma'tufat diatofkan kepada yang pertama. Jadi bukan yang kedua diatofkan, bukan yang ketiga diatofkan ke yang kedua, yang keempat diatofkan ke yang ketiga, enggak. Karena ini la yufidu tartib. Jadi semuanya ma'tufat kepada yang pertama. Contoh, li'annal asl, li'annahul aslu. Alasannya li'annahul aslu karena itu merupakan asal. Ya, asalnya begitu, pada asalnya begitu. Diatofkan kepada yang pertama, selama tidak menunjukkan tartib, urutan. Nahu, contoh, ja'a Zaidun wa Amrun wa Khalidun wa Muhammad. Telah datang Zaid, Amr, Khalid, dan Muhammad. Ya, dalam bahasa Indonesia, ja'a Zaidun wa Amrun wa Khalid wa Muhammad, bukan dikatakan telah datang Zaid dan Amr dan Khalid dan Muhammad. Enggak. Dalam bahasa Indonesia apa? Telah datang Zaid, Amr, Khalid, di ujung baru, dan. Ya, itu dalam bahasa Indonesia. Nah, lihat, berarti Amrun ma'tufun ala Zaidun, ya kan? Wal ma'tuf ala al-maf'ul mithlu. Kemudian al-waw harfu atfi. Khalidun ma'tuf ala madha? Apakah ma'tuf ala Amr atau ma'tuf ala Zaid? Ma'tuf ala Zaid. Muhammad juga ma'tuf ala Zaid. Dia semuanya ma'tuf, i'rabnya ma'tuf kepada yang pertama. Li'annahu al-asl, karena perasaannya demikian. Asalkan tidak menunjukkan apa? Tertib. Beda jika menunjukkan tertib, urutan. Wa in kana yufidu tartiba, apabila menunjukkan tertib, ya, kalfa'i seperti alfa, thumma, itu kan menunjukkan berurutan. Kana kullu wahidin minha, adalah kullu wahidin minha, masing-masing dari ma'tufat itu. Minha, domirha, mu'annath ini kembali ke al-ma'tufat. Kana kul wahidi minha min tilkal ma'tufat. Masing-masing dari ma'tuf-ma'tuf itu. Ma'tufan ala ma qablahu, diatofkan kepada yang sebelumnya. Karena ini tertib, berurutan. Nahu ja'a Zaidun, fa'amrun, fa'khalidun, fa'muhammad. Telah datang Zaid, fa'amrun. Jadi amrun ma'tuf ala Zaid. Ya kan? Kemudian Khalid ma'tuf kepada Zaid atau kepada Amr. Sekarang kedatangan Khalid setelah kedatangan Zaid atau setelah kedatangan Amr? Setelah kedatangan Amr kan? Karena tertib ini. Berarti Khalid ma'tufnya ke Amr bukan ke Zaid. Ya kan? Nah, Muhammad. Kita tidak bisa mengatakan Muhammad ma'tuf ala Zaid. Kenapa? Karena kedatangan Muhammad setelah Khalid. Berarti Muhammad ma'tufun ala Khalid. Karena berurutan itu. Paham tuh? Hah? Baik. Kalau ini sudah difahami, berarti kita beralih ke tauqid. Paham tadi ya? Jelas ya? Naam. At-tauqidu. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullah, babut tauqidi. At-tauqidu tabi'un lil muakkadi. Tabi' pengikut yang mengikuti al-mu'akkad fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Mengikuti al-mu'akkad dalam hal rafa'nya, nasabnya, khafd dan ta'rifnya. Ya. Wa yakunu bi alfadhin ma'lumatin. Wa yakunu bi alfadhin ma'lumatin. Dan taukid itu ya dengan menggunakan lafaz-lafaz yang dikenal, yang telah dikenal. Apa itu wahia? Yaitu an-nafsu wal-ainu wa kullun wa ajma'u wa tawabi'u wa ajma'a. Naam, wa tawabi'u ajma'a. Naam. Wa tawabi'u ajma'a. An-nafsu wal-ainu wa kullun wa ajma'u wa tawabi'u ajma'a. Dan tawabi ajma'a, yang mengikuti ajma', semisal dengannya, yaitu wahia akta'u wa abta'u wa absa'u. Ini tawabi ajma'. Tawabi ajma' apa? Akta'u wa abta'u wa absa'u. Taqulu qama Zaidun nafsuh. Telah berdiri Zaid itu sendiri. Ya. Bukan wakilnya, ya. Jadi taukid bahwa memang dia sendiri, Zaid itu sendiri yang berdiri. Naam. Wa ra'aitul qauma kullahum. Aku telah melihat kaum itu semuanya, jadi bukan sebagiannya, taukid bahwa semuanya. Wa marartu bil qaumi ajma'in. Aku telah melewati kaum itu semuanya, bukan sebagian saja tapi semuanya, ditaukid dengan ajma'in. Aqulu at-tawkid fihi thalath lughat. Dari segi bahasa dulu, tawkid itu ada tiga lughah. Ini penting kita tahu. Ya. Al-ula yang pertama, lughatul ula, tawkidun bilwawi. Tawkidun bilwawi. Ya, wasaniyatu madza? Ta'kidun bilhamzati. Ta'kidun bilhamzah, dengan hamzah. Ya, ta' tadi tau bilwawi, ini ta' bilhamzah. Wasalisatu ta'kidun bilalif. Ta'kidun bilalif. Dimat. Nah, jadi semuanya benar. Dikatakan taukid atau ta'kid atau ta'kid. Ya. Semuanya benar, tetapi wa afsahuha al-ula. Yang paling fasih yang pertama. Yang paling fasih yang pertama yaitu taukid bilwawi. Lima ji'il Qur'ani biha. Alasannya itu yang paling fasih. Karena Al-Quran datang dengan lugah itu. Kama fi qawli ta'ala. Dalam surat An-Nahl ayat 91. Wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Wa la tanqudu. Janganlah kalian membatalkan al-aiman, sumpah-sumpah itu, ba'da tawkidiha, setelah dikuatkan. Naam. Tawkid. Tawkidiha. Jadi taw bilwawi itu yang paling fasih sampai pada ayat ini. Wa tawkidu lughatan. Tawkid dari segi bahasa, makna bahasa, at-taqwiyatu. Penguat. Ya. Penguat. Yuqalu wakkada. Wakkadal amro. Wakkadal amro. Ya. Wa akkadahu. Naam. Wakkadal amro. Wa akkadahu. Ini wakkada untuk al-wawu. Akkada untuk al-hamzah. Naam. Idza qawwahu. Apabila dia menguatkan perkara itu, maka dibahasakan wakkadal amro, akkadal amro. Nah, wakkadal amro wa akkadah, apabila dia menguatkannya. Nah, wastilahan, dari segi makna istilah, yang qasimu ila kismain, terbagi dua. Taukidun lafziyun walam yadkurul musannifu. Ini tidak disinggung oleh al-musannif, taukidun lafzi. Wa tawkidun ma'nawi, dan tawkidun ma'nawi, ya, ini yang disinggung. Naam. Tawkid lafzi, tawkid penguatan yang sifatnya apa? Sifatnya lafaz, dengan lafaz. Tawkid ma'nawi sifatnya ya dengan makna. Fa amma taukidul lafzi, ini yang tidak disebutkan oleh musannif, dijelaskan di syarah. Adapun taukidul lafzi, fa huwa i'adatul lafzil awwali bi'ainihi aw bi muradifihi. I'adatul lafzil awwali, pengulangan lafaz yang pertama bi'ainihi, ya, dengan lafaz itu sendiri. Pengulangan lafaz yang pertama dengan lafaz itu sendiri. Persis lafaz itu sendiri yang diulang untuk menguatkannya. Au bi muradifihi, atau dengan lafaz yang sinonim. Atau lafaz yang bersinonim dengannya. Sinonim itu artinya lafaz yang memiliki makna yang sama. Sinonim. Nah, wa yakunu fil asma'i wal af'ali wal hurufi wal jumali. Taukidul lafzi itu terjadi pada isim-isim, fi'il-fi'il, huruf-huruf dan jumlah-jumlah, kalimat-kalimat. Lengkap semuanya. Famithaluhu fil asma'i, contoh pada asma' qauluk. Ja'a Zaidun, Zaidun. Ja'a Zaidun fi'lun wa fa'il. Zaidun yang kedua itu i'adatul lafzil awal bi'aini. Contoh i'adatul lafzil awal bi'aini. Naam, lafaz Zaid itu sendiri yang diulang. Fa Zaidun al-awwalu fa'ilu ja'a. Fa'ilu ja'a wa Zaidun ats-tsani taukidun lahu. Naam, taukidun lahu. Fa huwa marfu'un mithluhu. Tamam. Wa mithaluhu fil af'al. Qauluk ja'a, ja'a Zaidun. Faja'a fi'lun madin. Tamam. Mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Waja'a thani taukidun lahu. Ja'a thani taukidun lahu. Nah, penguat. Wazaidun fa'ilun lil awal aw lil thani. Hah? Taba'an lil awal, tentunya untuk al awal, karena yang kedua hanya taukid. Umdahnya, pokok kalimatnya adalah yang pertama. Nah, yang kedua hanya taukid. Jadi fa'ilun lil awal. Nah, marfu'un bil fi'lil awal, laisa bil tsani. Nah, wala fa'ilun lithani, bukan fa'il untuk yang kedua. Li'annahu ji'a bihi, karena sesungguhnya yang kedua itu didatangkan. Limujarradit tawqidi, hanya semata untuk penguat. Wa mithaluhu fil hurufi qawluka liman qala lak, contohnya pada huruf-huruf. Qawluk, qawluka, ucapanmu. Liman qala laka, kepada orang yang mengatakan kepadamu. Kalimat hal ja'a Zaidun. Hal ja'a Zaidun, ada orang. Qala lak. Ya, orang itu qala lak, mengatakan kepadamu, bertanya. Hal ja'a Zaidun, apakah Zaid telah datang? Fa'ajabta, anda jawab. Dia mengatakan, na'am, na'am. Diulangi dua kali. Na'am, na'am. Nah, au, atau la, la. La, la. Fa'na'am. Al-awwalu, maka na'am yang pertama, ya. Kenapa di sini dikasrah? Fa na'amil awwalu. Kenapa dikasrah? Padahal na'am. Litakhallus min iltiqa'is sakinain. Li'ajli iltiqa'is sakinain. Na'am mimnya disukun. Al juga sukun, iltiqa sakinain, untuk keluar dari muskilah itu di kasra yang pertama. Fa na'amil awwalu harfu jawab. Maka na'am yang pertama itu huruf jawaban. Ya. Na'am ini mewakili apa? Mewakili ja'a Zaidun. Mewakili jawaban ja'a Zaidun. Wa na'amil thani, na'am yang kedua, taukidun lahu, hanya penguat. ya. Wa mithluhu la la. La yang pertama itu harfu jawab mewakili maja'a Zaidun. Kemudian la yang kedua taukidun lahu. Wajih. Wa mithaluhu fil jumalil fi'liyati awil ismiyati. Contohnya pada jumlah-jumlah ismiyah, kalimat-kalimat fi'liyah atau ismiyah, qauluk ja'a Zaidun. Ini jumlah apa? Fi'liyah. Wa Zaidun qa'imun, Zaidun qa'imun. Ini jumlah ismiyah. Fajumlatu ja'a Zaidun. Jumlah ja'a Zaidun yang pertama, ya, itu yang inti, umdatul kalam itu yang inti. Fajumlatu ja'a Zaidun ats-tsaniyatu. Fajumlatu ja'a Zaidun ats-tsaniyatu jumlatun fi'liyatun mu'akkidatun lil'ula, hanya penguat jumlah yang pertama. Wa jumlatu Zaidun qa'imun ats-tsaniyatu jumlatun ismiyatun mu'akkidatun lil'ula. Wadih? Hah? Mudah ini. Naam. Tayyib. Wa mithalu at-tawkidi bil muradifi. Contoh tawkid dengan muradif. Lafaz yang sinonim semakna. Wa huwa al-mukhalifu lahu fil lafzi al-muwafiqu lahu fil ma'na. Ini makna muradif. Kata sinonim yaitu al-mukhalifu lahu fil lafzi, menyelisihinya dalam hal lafaz, berarti lafaz beda. Ya, lafaz beda. Wal al-muwafiqu lahu fil ma'na, yang menyamainya dalam hal ma'na. Lafaz beda, makna sama. Kata bersinonim. Qauluk ja'a hadara Zaidun. Ja'a hadara Zaidun. Nah. Ja'a Zaidun yakfi. Tapi dia ingin mentaukid dengan kata yang muradif. Ja'a hadara Zaid. Ja'a Zaidun. Ja'a hadara Zaidun. Fa hadara taukidun li ja'a taukidan lafziyan bil muradif. Berarti Zaidun itu fa'il. Fa'il ja'a atau fa'il hadara? Zaidun fa'il ja'a atau fa'il hadara? Fa'il ja'a. Karena hadara hanya taukidun li ja'a. Taukidan lafziyan bil muradifi. Tamam? Dengan kata yang sinonim. Li'annahu wa in khalafahu fil lafzi. Karena sesungguhnya dia meskipun menyelisihinya dalam hal lafaz, fahuwa muwafiqun lahu fil ma'na. Tetapi dia menyamainya dalam hal makna. Wal aktsaru fit tawkidil lafzi ay yakuna fil jumal. Mayoritas pada tawkidil lafzi itu terjadi pada al jumal. Pada jumlah-jumlah. Naam. Berikutnya masuk ke tawqid al-ma'nawi fi ad-dars al-qadim. Naktafi bihadha. Tafaddalu jazakumullahu khairan. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.